Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله telah kita masuki pembahasan dari bentuk-bentuk mubtada. Di mana mubtada bentuk yang pertama adalah imma isman muqrabatan. Ada kalanya mubtada itu dari isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab berarti 9 isim. Karena mubtada adalah marfu berikut dengan tanda rafa'nya. Misal, yang pertama isim mufrad yang marfu adalah contohnya Muhammadun. Bagaimana Muhammadun itu sebagai mubtada? Contohnya adalah Muhammadun mujtahidun. Muhammad adalah orang yang bersungguh-sungguh. Dipahami? Untuk yang musanna, musanna sebagai mubtada dan mubtada sebagai apa? Marfu. Kalau satu Muhammad, kalau dua Muhammadani, boleh Muhammadaini juga artinya sama dua Muhammad. Namun karena ini mubtada marfu dipakai yang tanda alif atau ya apa? Alif, sehingga yang dipakai Muhammadani bukan Muhammadaini ketika sebagai mubtada. Sehingga contohnya Muhammadani mujtahidani, dua orang Muhammad bersungguh-sungguh. Contoh yang jamak mudzakkar salim, Muhammad ketika dijamakkan jadi apa? Muhammaduna. Boleh Muhammadina juga boleh. Namun karena ini sebagai mubtada harus marfu, yang dipakai yang Muhammadun atau Muhammadin. Muhammadun karena tanda rafa'nya jamak mudzakkar salim dengan wawu. Sehingga contohnya menjadi Muhammaduna mujtahiduna. Bisa dipahami apa? Itu cara belajarnya seperti itu. Jadi ketika kalian sudah tahu isim mu'rab itu yang 9, kalian tuh harus berusaha mencari contoh. Sekarang contoh yang jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim, para wanita-wanita muslimah, mereka bersungguh-sungguh. Wanita-wanita muslimah, apa bahasa Arabnya ikhwan? Kalau satu muslimah, kalau dua muslimatani muslimatain, kalau banyak muslimatun muslimatin. Karena ini kalau kita mau jadikan mubtada, kita pakai tanda rafa' dengan alif yang dhamma. Pakai yang muslimatun bukan muslimatun kan sebagai mubtada. Sehingga contohnya al muslimatu, karena di awal kata bentuknya ma'rifat ikhwan. Ini hukum asal. Al-muslimatu bersungguh-sungguh jadi apa? Mujtahidatun. Jelas? Sekarang contoh untuk jamak taksir. Jamak taksir sebagai mubtada. Contoh jamak taksir, misalnya seorang anak laki-laki bahasa Arabnya apa? Waladun. Kalau dua anak orang laki-laki, waladani, waladaini. Jamaknya auladun. Dipahami? Haib. Berarti kalau dijadikan contoh jamak taksir sebagai mubtada, kita pakai yang auladun, auladan atau auladin. Auladun karena mubtada harus marfu. Sehingga contohnya menjadi karena dalam kata al auladu kalau bersungguh-sungguh mujtahiduna. Al auladu mujtahiduna. Anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Jelas ikhwah? Baik. Kemudian contoh untuk al asmaul khamsah. Isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima ada abuka, abaka, abika. Itu sama-sama artinya. Ketika abuka, abaka, abika yang artinya sama yaitu bapak, kita mau letakkan sebagai mubtada. Mubtada harus apa? Marfu yang dipakai yang apa? Abuka, abaka atau abika? Abuka. Kita harus cepat menyimpulkan. Apa sebab? Karena tanda rofa kan kalau enggak domah alif dan wabu begitu. Paham ya? Kenapa yang dipilih abuka, abaka, abaka kan alif. Nah, ingat kalau alif hanya ada pada isim musanna. Begitu cara menyimpulkan dengan cepat sehingga tidak mungkin akan dipilih abaka, enggak mungkin akan dipilih abika, pasti abuka. Nah, kunci-kunci semacam ini yang harus dikuasai. Harus siapa ya, Pak? Kuasai. Misalnya bapakmu bersungguh-sungguh, jadi gimana? Abuka mujtahidun. Las. Kemudian yang berikutnya contoh dari apa ya, Pak? Isim maksur. Contoh isim maksur kemarin apa? Al fata, seorang pemuda. Kalau kita katakan seorang pemuda bersungguh-sungguh bagaimana? Al fata mujtahidun. Seorang pemuda bersungguh-sungguh. Jelas? Loh mana domahnya? Domahnya dengan apa ini? Dommatun muqaddartun. Karena si maksur isimnya diakhir dengan alif sebagai harakat fathah, sementara alif itu tidak menerima harakat. Kalau posisinya sebagai mubtada, mubtada harus marfu dan tanda rofaknya dengan dhamma namun tidak nampak sehingga dikatakan dhammatun muqaddaratun. Coba saya tanya, kenapa tidak muncul dhamma? Alasannya apa? Masih ingat catatannya? Kenapa dhammanya tidak muncul di isim maksur? Karena mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Nah ini harus diingat, ini belajarnya harus diingat. Tercegah dari munculnya dhamma karena apa? At-ta'adzur. Saya masih ingat tulis di sini, untuk sini. At-ta'adzur ini. Apa arti ta'adzur? Mustahil. Karena alif mustahil menerima harakat. Ingat, ingat, ingat. Ya. Diulang-ulang. Pelajarannya diulang-ulang sendiri ya. Jadi karena kita ingin melengkapi, kalau cuma menyebutkan 9 isim beserta tanda rofaknya, saya khawatir kalian tidak bisa menerjemahkan. Sehingga saya gamblangkan supaya besok ketika disebutkan kalau sudah ada gambaran. Karena nanti ketika pembahasan masuk, ini keluar lagi. Masuk ini keluar lagi, tinggal tanda nasab bukan tanda rofak, paham? Ketika majrur keluar lagi ini 9 isim ini. Nah, sehingga dengan ada contoh-contoh ini, kalian ketika mencatat besok tidak mengalami kesulitan. Paham ya? Oh dulu contoh rofaknya dipakai Muhammadun, Mustahidun. Besok kalau masuk, ya tinggal dirobak lagi. Entah. Nanti kalau Muhammadun jadi Muhammadan, kan begitu. Jelas. Muhammadani yang dipakai jadi Muhammadaini. Karena mana? Masuk. Nah, contoh-contoh ini direkam dengan baik. Catat ya. Sehingga nanti ketika masuk-masuk tidak mengalami kebingungan lagi. Ya. Kita akan menangkan semacam ini supaya nanti tidak bingung. Kalau kita khawatir percuma sebutkan 9 isim beserta tanda rofaknya, kalian lupa 9 isim ini. Tanda rofaknya apa? Nah, dengan contoh-contoh jadi lebih ingat. Berarti tinggal apa isim apa, Ivan? Tinggal isim apa? Mankus. Contoh al-mankus yang sudah kita sebutkan, al-qadhi artinya apa? Hakim. Misalnya ada seorang hakim yang bersungguh-sungguh, kita bilang apa? Al-Qadhi Mujtahidun. Hakim itu bersungguh-sungguh. Mana domahnya kok gak muncul? Kenapa gak muncul domahnya, Ifa? Karena Si Qol. Jadi domahnya dengan domah Muqaddarah. Rafanya dengan domahun Muqaddaratun. Domah yang ditentukan di situ ada domah. Apa sebab tidak muncul? Mana'a min zuhuriha, terhalangi dari munculnya dhamma ats-tsiqal, karena berat. Karena apa? Berat. Tip. Berarti tinggal satu lagi, yaitu apa? Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak ditamin. Contohnya kita misalnya Ukasha bersungguh-sungguh, kita bilangnya apa? Ukasha tu mujtahidun. Ukasha bersungguh-sungguh. Ukasha tu itu isim alladzi la sharif, yang tidak ditamim. Ukasha tu mujtahidun. Ukasha bersungguh-sungguh. Nah, ini kelengkapan contoh-contoh untuk mubtada yang bentuknya isim mufrad. Begitu berikutnya adalah mubtada yang bentuknya isim mabni. Contoh sudah pada isim domir. Contoh yang berikutnya sudah isim isyarah. Yang berikut yang akan kita masuki adalah mubtada bentuk isim mabni berupa isman mausulan. Isim mausul. Isman mausulan. Isim mausul. Isim mausul artinya apa? Isim yang berfungsi untuk menyambung. Mausul itu artinya menyambung. Biasanya yang digunakan adalah alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina, allati, allahi. Itu isim mausul. Baik. Sering dengar ya kata-kata alladhi, alladhina amanu, alladzina kafaru, alladzina, itu adalah isim mausul mabni. Itu mabni karena lafadznya selalu itu saja dan tidak mengalami perubahan. Contoh alladzi faza bil jaizati lahu intajun adna ra'in. Alladhi ismun mausulun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Alladhi adalah isim mausul mabniyun, mabni. Ketika ada kata-kata isim mabni, kalau kalian ingin melihat, berarti di halaman apa ini 23 ya. Jadi isim dididik dari al-i'rab wal bina, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Itu maksudnya isim mabni. Yang tertulis ada berapa ya, Pak? 8. 8 isim mabni. Nah, al-asmaul mausula itu yang nomor 3. Pertama dhamir, isim isyarat, isim mausul. Nah, ini ada pada halaman 23. Sehingga mestinya ketika ada pembahasan isim mabni, ini sudah terekam. Sudah bater terekam macamnya isim mabni. Pengertian isim mabni. Wabillahi taufik. Ya, jadi alladzi isim mausul mabniun fi mahalli raf'in, menempati tempatnya rafa', karena sebagai mubtada. Karena mubtada itu marfu', kalau ada isim mabni kok menempati tempatnya marfu', maka dikatakan fi mahalli raf'in, menempati tempatnya rafa', sebagai mubtada. Ini sudah dibahas kemarin ya, fi mahalli raf'in itu sudah dibahas. Untuk siapa perkataan fi mahalli? Untuk untuk yang mabni. Karena menempati tempatnya rofa, maka fi mahali rofin. Kok taunya menempati tempatnya rofa? Nah, karena sebagai ada. Kalau sebagai mafulun bihi, ini sudah kita sebutkan dulu. Mafulun bihi resepnya apa dulu? Man sukun. Kalau menempati tempatnya maful bihi, ya enggak fi mahali rofin, tapi fi mahali nasbin sebagai mafulun bihi. Paham? Paham? Baik. Ya. Diingat ya, istilah-istilah ini harus diingat. Jadi alladhi, karena ini di awal kata alladhi faza, awal kata itu dihukumi sebagai apa? Mubtada. Dan mubtada itu harus marfu. Sampai di sini bisa diikuti. Sementara alladhi isim mabni. Isim mabni kan enggak keluar kan tanda rofaknya. Apa jadi alladhiyu? Kan enggak. Kan tetap alladhi. Karena tidak muncul tanda rofaknya karena mabni. Karena menempati tempatnya mubtada, menyebutkannya fi mahali rof'in mubtada. Menempati tempatnya rofa karena sebagai mubtada. Jadi di awal juga. Alladhi faza bil jaizati, orang yang dia sukses bil jaizah, mendapatkan hadiah, adalah lahu intajun adna ra'in. Ia memproduksi adna ra'in yang hampir ra'in, mengagumkan. Jadi produksi, yang produksinya ini sudah sampai tingkat hampir mengagumkan, mencengangkan, luar biasa sudah produksinya. Nah, ini yang mendapatkan hadiah. Nah, Allah di sini adalah isim mausul. Contoh yang mabni berikutnya adalah ismu syartin, isim syarat. Contoh dari isim syarat, man yazra' yahsud. Ini semuanya disukun ya. Man yazra' yazra' itu disukun. Apa di jazm istilahnya, yahsud ini juga disebut di jazm. Man yazra' yahsud. Man, siapa yazra' menanam, yahsud dia akan mengetam. Mengetam itu memanen. Siapa menanam dia akan memanen, mendapatkan hasilnya. Lah, man ini dikatakan ismu syartin, isim syarat. Mabniun, isim syarat itu semuanya mabni. Fi mahali rafin, menempati tempatnya rafa mubtada. Karena sebagai mubtada di awal jumlah. Wasayati syarhu ma taqaddama, dan akan datang penjelasan apa yang telah lalu, inda dirasadil ismil mabni, ketika pembahasan isim mabni fil fasli tsani, pada pasal yang kedua. Nah, ini bentuk mubtada. Pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni. Kalau isim mabni itu nanti fi mahali. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, bentuk mubtada yang ketiga, masdaron muawwalan. Masdar muawwal, nah, ini sudah ya, masdar muawwal. Jadi masdar muawwal nanti dapat menjadi mubtada. Namun masdar muawwal yang akan menjadi mubtada di sini adalah yang an dengan fi'il. An dengan apa? Fi'il. Karena masdar muawwal itu ada dua bentuk. Satu, an dengan fi'il. Yang kedua apa, ikhwah? Anna isim dan khobarnya. Anna isim dan khobarnya. Bukan inna tapi apa? Anna. Anna isim dan khobarnya. Kenapa kok yang menjadi mubtada yang bentuknya dari masdarmu awal kok an dengan fi'il, anna isim dan khobarnya tidak ikut? Siapa bisa jawab? Mbak Haki. Ada yang bisa jawab? Ada yang belum bisa jawab? Oh, semuanya bisa jawab. Soalnya kan ada yang belum bisa jawab. Ada. Mana ya, Pak? Belajar bahasa Arab itu enggak kayak pengajian nih, Pak. Cuma dengerin toh, ada komunikasi. Paham ya? Itu ada komunikasi. Pengajian kalau dengerin toh juga kadang masuk kadang enggak. Kalau ada komunikasi kan jadi oh iya, ada terserah. Ya. Kalian pernah belajar kapan dibaca inna, kapan dibaca anna? Belum. Ya. Kapan ini dibaca pakai hamzah di bawah tapi inna? Kapan dibaca hamzah di atas yaitu anna? Belum. Ya, belum, jangan sampai di babnya. Karena kalau anna itu datang setelah jumlah. Paham ya? Dibaca anna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau wa asyhadu inna kan sudah ada jumlah sebelumnya. Kalau inna lah itu kalau di awal jumlah pakai inna. Las innallaha ma'as-sabirin. Itu kan di awal sudah pakai inna, bukan anna. Kalau pakai anna itu kalau sudah ada jumlah. Nah, sementara mubtada yang dibutuhkan apa? Di awal jumlah atau di tengah jumlah? Hah? Mubtada itu harus di awal jumlah atau di tengah jumlah? Di awal jumlah, yang namanya mubtada itu di awal. Karena mubtada itu di awal, ya tidak mungkin pakai masdar muawwal anna isim dan khobarnya. Nyambung enggak bahasa saya? Bisa dicerna enggak? Paham ya? Baik. Ya, jadi intinya masdar muawwal itu bisa menjadi mubtada. Lah, kalau kita ingat pembahasan yang dulu, masdar muawwal itu kan ada dua bentuk. An dengan fi'il mudhari', paham? Yang kedua, anna isimnya dan khobar anna. Itu yang kedua. Lah, di sini untuk yang menjadi mubtada kok hanya masdar muawwal yang an dengan fi'il mudhari', ya? Padahal kan ada dua, satu lagi. Kan cara berpikirnya kita kan begitu mestinya. Mestinya kan begitu cara berpikirnya. Ya kok cuma satu tok? Apa enggak boleh yang satu? Lah, jawabannya yang satu itu kan anna isim dan khobarnya. Itu akan muncul setelah jumlah. Paham ya? Sementara mubtada itu di awal jumlah. Lah karena butuh di awal jumlah, ya enggak mungkin ini anna isim dan khobarnya akan menjadi mubtada. Karena sudah didahului oleh jumlah. Contohnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gak bisa sebagai mubtada karena sudah ada wa asyhadu. Ya, wa asyhadu itu kan berarti apa? Sudah fi'il fa'il. Berarti nanti tinggal maf'ulun bihi. Itu kalau yang anna isim dan khobarnya. Sehingga ini tidak bisa masuk sebagai mubtada yang dari masdar muawwal. Itu cara berpikirnya begitu, ya. Tapi kita lihat contohnya. Mislu, contoh. Antattahidu khairul lakum. Kalian bersatu itu lebih baik buat kalian. Al-masdarul muawwalu, masdar muawwalnya min antattahidu, yaitu ittihadukum. Mubtada, sebagai mubtada. Ya. Antattahidu langsung dipastikan khairun. Jadi khairun enggak khair, dipastikan khairun karena antattahidu nanti sebagai mubtada. Mubtada itu nanti butuh kepada apa? Khobar yang memberitakan. Contohnya seperti Muhammadun Sayyidu, Muhammad bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini namanya khobar, memberitakan Muhammad. Tip. Perhatikan dengan baik. Antattahidu, kita pastikan ini bisa dibawa ke bentuk masdar. Dari mana ikhwah? Dari lafaz an plus fi'il. Fi'ilnya apa? Mudhari. Fi'ilnya mudhari. Plus taib. Bentuk masdarnya apa? Bentuk masdarnya ya kita kembalikan ke tasrifan dulu. Kembalikan ke tasrifan dulu. Nah ini yang butuh harus tahu ya, harus tahu pelajaran tasrif. Coba yang sudah tahu fi'il madhinya apa? Ittahadda. Ittahadda yattahidu ittihadan. Ittahadda yattahidu ittihadan. Plus taib. Berarti masdarnya apa? Ittihad. Paham? Ya. Antattahidu itu dhamirnya apa ya, Pak? Sebagai fa'il dhamirnya apa ya, Pak? Antum. Jelas? Antum. Antum ketika nanti bersambung dengan isim menjadi apa? Kum. Kalau anta ka, antumakuma, antum kum. Tattahid ittihada, ya tahidu ittihadan, masdarnya ittihad disambung dengan domir antum tadi sehingga menjadi ittihadukum. Ittihadukum khairul lakum. Bersatunya kalian atau persatuannya kalian lebih baik buat kalian. Itu kalau di awang-awang. Ya. Ya. Kalau itu ditulis, ya ditulis. Baik. Kesimpulan bagaimana, Eva? Kesimpulan. Masdar muawal itu bisa menjadi mubtada. Kalau menjadi mubtada, masdar muawalnya yang dipakai an dengan fi'il mudhari. Plus plus hip. Kelihatannya ini agak sedikit bingung ya, Pak ya. Kalian lihat halaman 21. Ini akibat kita mempelajari halaman 21 tentang al-masdar. Dibaca pada sudah tuh poinnya. Yang poin 2, masdarun muawwalun, yaitu ungkapan yang tersusun dari an dengan fi'il atau anna isimnya dan khobarnya. Berarti masdar muawwal ada berapa bentuk? 2, ya dah. An dengan fi'il, maksudnya fi'il dan fi'il mudhari. 1. Yang kedua, anna isim dan khobarnya. Ini sudah masing-masing kita contohkan ketika pembahasan dahulu. Faham dong? Nah, untuk menjadi mubtada yang dipakai hanya an dengan fi'il mudhari' tok. Yang satunya tidak dipakai. Nah, barangkali ada yang bertanya. Karena kalian tidak bertanya, ya saya bikin tanya sendiri. Barangkali ada yang bertanya, kenapa yang satunya kok tidak dipakai? Nah, jawabannya, anna isim dan khobarnya itu muncul kalau sudah datang jumlah. Kalau sudah datang jumlah kan tidak mungkin akan di awal jumlah. Maksudnya, paham? Ya, saya pakai kata-kata jumlah-jumlah, bingung jumlah siapa, jumlah apa. Loh, ya repot lagi. Kalau saya memakai kata jumlah itu sudah ada perlu bingung. Kalau masih ada bingung kata-kata jumlah lah, ya wes bingung lagi. Paham ya? Jumlah itu susunan kata-kata. Ini jumlah namanya. Kalau saya bilang jumlah, berarti ini susunan kata-kata. Paham? Yang penting kalian bisa menerjemahkan bahasa yang dipakai. Ya. Jadi kenapa ya gua? Masdar muawal ada dua, kayak dipakai satu yang an dan fiilnya. Karena itu yang bisa letaknya di awal jumlah. Begitu jawabannya. Sementara kalau anna isim dan khobarnya, itu tidak mungkin bisa di awal jumlah. Harus didahului dengan jumlah sebelumnya. Sementara mubtada itu maksudnya di awal jumlah. Paham? Sehingga masdar muawal yang bisa menjadi mubtada yaitu an plus fiilnya. Paham ya? Contohnya ini antattahidu khairul lahu. Walaupun kata harakatnya langsung bisa tembak ini khairul. Pembacanya khairun enggak khairin. Kok bisa ditembak seperti itu? Iya, karena ini sebagai khobar. Rumus khobar kan marfu. Loh, kok bisa langsung menyebutkan khobar marfu? Nah, itu kan sudah ada di halaman 27. Isi marfu 1, mubtada 2, khobar. Iya atau tidak? Iya. Nah, ini terus selalu bersambung. Bahasa Arab itu mengulang yang sudah dan menambah yang belum. Sehingga kalau yang sudah itu tidak dikuasai, ikhwan, nanti akan semakin berat. Makanya saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan diulang-ulang iba, dibaca, ya, diulang dibaca, sempatkan supaya betul-betul ketika selesai materi itu dikuasai, selesai materi itu dikuasai, sampai selesainya kitab dikuasai. Mungkin kesulitan yang didapati di sini ketika masdar muawal adalah mencari kata fi'il madinya, mudorenya, dan sampai kesimpulan mas dannya. Kalau ini mengalami kesulitan, kita maklumi. Karena harus mempelajari pelajaran apa? Sorof. Untuk dapat masdar, masdar itu ada di pelajaran sorof. Baik. Contoh masdar muawal dan fiilnya yang sebagai mubtada seperti surat Al-Baqarah 184. Ya, surat Al-Baqarah 184. Wa antasumu khairul lakum. Dan puasanya kalian lebih baik buat kalian. Ini sudah mirip sekali. Wa antasumu khairul lakum. Antasumu, ya berarti kita ambil kata dasar soma yasumu siaman. Kan begitu. Siaman berarti siam. Atau sauman juga boleh. Soma yasumu siaman sauman. Antasumu itu ada dhamir antum. Jelas? Antasumu itu ada dhamir antum. Lalu dari mana antumnya? Itu antasumu ada dhamir antum di situ. Kalau gua, kalau anta tasumu, antuma tasumani, antum tasumuna, ada an hilang nunnya, hafun nun karena ada huruf penasob, paham ya itu urut-urutannya. Jadi sikap jadi antasumu, berarti ada antum di sini. Antum itu ketika pada fiil, ketika pada isim menjadi kum. Nah, tadi masdarnya apa? Siang. Kan soma ya sumu siang. Berarti siyamukum khairul lakum, puasanya kalian lebih baik buat kalian. Dua contoh kita berikan untuk masyarakat awal sebagai mubtada. Allahu ta'ala lakuswab, ini bentuk-bentuk mubtada. Ada isim mu'rab, ada isim mabni, ada masdar. Awal rekam dengan baik. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.